Bagaimana hukumnya orang Islam membangun gereja? Apakah upahnya halal atau tidak? Dilihat dulu. Membangun gereja. Kalau kita, ini kok idenya sederhana. Yang membangun, yang membantu untuk kemaksiatan adalah maksiat. Selesai. Yang membantu kemaksiatan, maksiat. Kita boleh hidup bertetangga dengan seorang Kristen, tapi bukan urusan membantu dalam kemaksiatan. Kalau orang Kristen sakit, kita membantu untuk kesehatannya. Kalau dia lapar, kita kasih makan. Tapi jangan sampai kita membantu untuk urusan ibadahnya. Urusan-urusan yang khusus, yang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.